Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitabul ilm. Kita sampai pada pertanyaan yang ke-108. Wasu'ila fadilatu syekh, ditanya fadilatu syekh. Wasu'ila fadilatu syekh rahimallahu taala. Ditanya fadilatu syekh rahimallahu taala. Kultum, engkau pernah mengatakan, inna madhhaba ahli sunnah wal jamaah huwa madhhabul imami Ahmad. Sesungguhnya madhhab ahli sunnah wal jamaah itu adalah madhhabnya al-imamu Ahmad. Fakaifa hakamna alal madhahibi thalasah al-baqiyah. Lalu bagaimana kita menetapkan hukum terhadap tiga madhab yang lainnya? Fa'ajaba fadilatuh biqaulih. Maka beliau, fadilatuh syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menjawab dengan mengatakan, la ma'adhunnu anana kulna hadha. Tidak, saya tidak menyangka bahwa kami mengatakan hal yang demikian. Bi'tibari annal madzahiba as-salasah laisat ala madhhabi ahli sunnah. Yani bahwa madhab-madhab yang tiga selain madhab al-imamu Ahmad itu bukan madhab ahli sunnah. Lakinnal imam Ahmad rahimahullah ma'rufun baina ahli ilmi annahu imamu ahli sunnah wa annahu qama bid-difa' ani sunnah qiyaman la yakumhu ahadun fi ma na'lam. Akan tetapi al-imamu Ahmad rahimahullah ma'ruf di antara ahlul ilm para ulama bahwasanya beliau seorang imam ahlu sunnah, bahwasanya beliau tegak membela sunnah dengan pembelaan yang tidak dilakukan seorang pun ya, selain beliau, dengan jenis ya, penegakan sunnah, pembelaan terhadap sunnah seperti yang beliau alami. Wa mihnatuhu ma'al ma'mun wa man ba'dahu masyhurah. Dan ujian yang beliau terima bersama al-ma'mun ini, Khalifah al-ma'mun yang memberikan mihnah ujian kepada beliau, dan khalifah yang setelahnya itu masyhurah. Ya. Wa illa fala syakka anna a'immatul Islam walillahil ham kulluhum ala khairin wa ala haqqin. Dan selain dari itu maka tidak diragukan lagi bahwasanya para imam Islam hanya milik Allah segala pujian seluruhnya di atas kebaikan, di atas al-haq. Walakin ذلك لا يعني أن نبرئ كل واحد منهم من الخطأ. Akan tetapi hal itu tidak dimaksudkan kami ya, menjadikan setiap dari mereka itu terlepas dari kesalahan. Bal kullu wahidin minhum qad yaqa'u minhul khata'. bahkan setiap salah satu dari mereka para imam, ya, kadang atau sering terjatuh dalam kesalahan. Balil imamu Ahmad nafsuh qad yusarihu birruju' anil qawl wa in kana qad qalahu min qabl. Bahkan al-imamu Ahmad sendiri, ya, sungguh beliau, ya, pernah, ya, dengan secara jelas rujuk dari sebuah pendapat, meskipun dahulu beliau berpendapat dengan pendapat itu yang beliau rujuk darinya sebelumnya. Kama fi qawlihi fi talaqis saqran, sebagaimana pendapat beliau tentang tolaknya orang dalam keadaan mabuk. Pada salah satu riwayat yang dinukilkan dari beliau, di sini ada tiga riwayat yang disebutkan oleh para ulama, dinukilkan dari Al-Imam Ahmad tentang masalah ini, seorang yang dalam keadaan mabuk kemudian mentalak istrinya, apakah jatuh talak atau tidak. Salah satu riwayat menyebutkan jatuh talaknya. Salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, beliau tawakuf. Tawakuf ini disebabkan karena, ya, dalil-dalil dalam masa ini, ya, yang saling, ya, berlawanan tentunya, saling menguatkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Salah satu pendapat yang dinukilkan dari beliau, tidak jatuh talak orang yang mentalak istrinya dalam keadaan mabuk. Ya. Nah, salah satu pendapat yang dinukilkan dari beliau sebelumnya, orang yang dalam keadaan mabuk mentalak istrinya, maka jatuh talak. Nah, kemudian dinukilkan beliau rujuk ada riwayat yang berikutnya yang menyebutkan tidak jatuh talaknya. Hatta tabayyanathu, yakni fatabayyana lahu annahu la yaqa', sampai jelas masalah tersebut bagi beliau, yakni nampak bagi beliau bahwasanya seorang yang dalam keadaan mabuk kemudian mentalak istrinya, tidak jatuh talaknya. Ya. Li'annahu idza auqa'ahu ata khoslatain. Karena jika talak itu jatuh dari seorang yang mengucapkan talak dalam keadaan dia mabuk, maka akan mendapat tahrima hadhihi zaujah ala zaujiha alladhi talaqaha, yaitu mengharamkan istrinya ini, ya, atas suaminya, ya, yang telah mentalaknya dalam keadaan mabuk tadi. Yang kedua, wa khillaha li ghairiha, ya, menjadikan istrinya itu halal untuk dinikahi oleh yang lainnya. Wa idza qala bi adamil wuqu' ata khaslatan wahidan wa hiya khiluha li hadhihi zauj alladhi lam yatahaqqaq bainunatuha minhu. Dan jika beliau berpendapat, ya, bahwasanya talak orang yang dalam keadaan mabuk, ya, itu tidak jatuh talaknya, tidak teranggap talaknya, maka konsekuensinya satu hal saja, yakni dia menghalalkan atau beliau menghalalkan, membolehkan istrinya, ya, dihalalkan untuk suaminya yang telah mentalaknya dalam keadaan mabuk, ya, alladzi lam yatahaqqaq bainunatuha minhu, yang belum jelas bukti, ya, yang menyebabkan antara istri dan suaminya itu harus terpisah, ya, cerai, ya. Tentu sebagian kita, ya, kalau tidak melihat adanya riwayat dalam masalah ini, ya, tentu langsung berpendapat, ya, berpendapat orang yang dalam keadaan mabuk, ya, tentu akalnya tertutup, ya, akalnya tertutup. Kemudian tidak ada padanya beban taklif, beban syariat, ya, ketika dia mengucapkan sesuatu tidak ada beban syariat padanya, ya. Namun tentunya kembalinya masalah ini adalah riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang pada riwayat tersebut ada perselisihan para ulama antara yang mensahihkan dengan mendhaifkannya. Nah, kita tidak panjang lebar dalam masalah ini, ya. Namun yang menjadi syahid, ya, yang menjadi syahid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya, ya, yang beliau ingin jelaskan dalam pertanyaan ini, jawaban ini adalah tidaklah madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah itu terbatas pada madhab Al-Imamu Ahmad, ya. Hanya saja yang ma'ruf, ya, memberikan pembelaan terhadap sunnah, ya, adalah Al-Imamu Ahmad, ya. Dan demikian pula di sini beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya tiga imam dari madhab yang tersisa dari madhab empat, mereka di atas kebaikan, di atas hak. Hanya saja, ya, masing-masing dari setiap imam itu tidak dinyatakan oleh beliau terlepas dari kesalahan. Mereka terjatuh dalam kesalahan, ya. Dan secara jelas disebutkan di sini Al-Imamu Ahmad rujuk dari pendapat sebelumnya yang dianggap keliru, ya. Yang dicontohkan di sini adalah dalam masalah at-talak. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan yang ke-110. Wasu'ila fadilatuh. Ditanya fadilatuh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. A'lallahu darajatahu fil mahdiyyin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau di al-mahdiyyin. Ma ra'yu fadilatikum fiman yunafiru min qira'ati kutubi du'atil mu'asirin wa yara al-ittisar ala kutubi salafil akhyar wa akhadha al-manhaj minha. Apa pendapat engkau wahai fadilatul syekh terhadap orang yang menjadikan lari dari membaca kitab-kitab para du'at pada masa sekarang dan berpendapat, berpandangan untuk mencukupkan pada kitab-kitab ulama ussalaf yang terpilih dan mengambil manhaj dari mereka. Summa ma hiya nadhrah as-sahihah awil jami'ah li kutubi salaf rahimahumullah wa kutubi du'atil mu'asirin wal mufakkirin. Kemudian apa pandangan yang benar atau yang mengumpulkan terhadap kitab ulama ussalaf rahimahullah dengan kitab para du'at pada masa sekarang? Tentu pembahasannya di sini adalah para ulama al-mu'asirin yang ma'ruf dengan ilmunya, manhajnya, agamanya, ya. Bukan orang-orang yang dahulu dianggap masuk ke dalam barisan para ulama kemudian nampak penyimpangan mereka dalam hal manhaj, akidah. Kemudian para ulama ma'ruf, ulama kibar memberikan peringatan dari mereka. Ini tidak ada pembahasan. Maka beliau menjawab fa'ajaba fadilatuh biqaulih. Maka beliau menjawab ara anna aqda da'wah min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fauqa kulli syai'in. Aku berpendapat bahwasanya mengambil dakwah dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah, itu di atas segala sesuatu. Wa hadza ra'yuna jami'an bila syak, maka ini pendapat kita seluruhnya, tidak diragukan lagi. Tsumma yali dzalik ma warada anil khulafa ar-rasyidin wa anis sahabati wa an a'immatil Islam fi man salaf. Kemudian setelah itu mengambil ilmu dakwah dari para khulafa ar-rasyidun dan dari para sahabat dan para imam di dalam Islam dari orang-orang terdahulu dari kalangan ulama ussalaf. Amma ma yatakallamu bihi al-muta'akhirun wal mu'assirun fa innahu yatanawalu asya' hadatsathum biha adra. Adapun apa yang dibicarakan olehnya orang-orang mutaakhirun, orang-orang belakangan, al-mu'asirun pada masa sekarang, maka yang mereka bicarakan mencakup segala sesuatu yang terjadi yang mereka lebih mengerti apa yang terjadi pada masa itu, masa sekarang. Fa idza takhadhal insan min kutubihim ma yang tafi'u bihi fi hadhihi nakhiyah faqad akhadha bihadin wafir. Dan jika seorang mengambil dari kitab-kitab mereka apa yang memberikan manfaat dari sisi ini, bisa mengetahui hukum dari masalah-masalah kekinian yang terjadi pada masa sekarang yang mungkin tidak disebutkan oleh para ulama ussalaf karena tidak terjadi pada masa lalu, faqad akhadha bihadin wafir, maka dia telah mengambil dengan bagian yang cukup. Wa nahnu na'lam annal mu'asirin innama akhadhu ma akhadhu minal ilmi mimman sabaq. Dan kita mengetahui bahwasanya orang-orang pada masa sekarang sesungguhnya mereka mengambilnya adalah yang mereka ambil dari ilmu orang-orang terdahulu. Dari sumber yang orang-orang terdahulu mengambil ilmu darinya. Falna'khud nahnu mimma akhadhu minhu. Maka kita pun mengambil dari sumber yang ulama ussalaf mengambil darinya. Walakin umuran qad istajadat hum biha absaru minna. Akan tetapi ada perkara-perkara yang didapati yang mereka lebih mengerti dari kita. Tsumma innaha lam takun ma'lumah lada salaf bi'ayanina bi'ayaniha. Kemudian hal itu, masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah kekinian itu tidak diketahui oleh ulama ussalaf, rinciannya. Sehingga di sini ada faedah, faedah dari ketika mempelajari kitab-kitab yang ditulis para ulama al-mu'asirun, padanya ada masalah-masalah yang mungkin tidak disebutkan pada kitab-kitab ulama terdahulu. Walihada ara ayyajma'al insan bainal husnayain. Oleh karena ini saya berpandangan hendaknya seseorang mengumpulkan antara dua kebaikan. Fayatamidu awalan ala kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali hendaklah dia bersandar kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsaniyan ala kalami salafi salih minal khulafai rasyidin wa sahabati wa aimmatil muslimin. Yang kedua, bersandar kepada ucapan salafuna salih dari kalangan khulafa ar-rasyidun, para sahabat dan para imam kaum muslimin. Summa ala ma katabahul mu'asirun alladzina yaktubuna an asya' hadasat fi zamanihim lam takun ma'lumah bi'ayaniha inda salaf. Kemudian setelah itu bersandar kepada kitab-kitab ulama pada masa sekarang yang mereka menulis segala sesuatu yang terjadi pada zamannya yang itu tidak diketahui rinciannya ya, dari di sisi ulama ussalaf, orang-orang terdahulu ya. Nah, kembali diingatkan ya, kita merujuknya bukan kepada orang-orang yang dahulu mungkin digolongkan ya, kepada kalangan para ulama ya. Kemudian setelah itu diketahui dari mereka ada penyimpangan, kemudian para ulama memperingatkan darinya. Ini tidak ada pembahasan ya. Jadi maksud ya, mengambil ilmu dari kitab-kitab para ulama al-mu'asirun adalah para ulama yang ma'ruf dengan ilmunya, agamanya, amanahnya ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan ke 111. Wa su'ila fadilatuh wa farallahu lahu. Fadilatuh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah mengampuni beliau, ditanya, hunaka ba'du talabatil ilm yabda'u talabal ilm bi kutubil hadis. Di sana ada sebagian penuntut ilmu yang mereka memulai amalannya dalam menuntut ilmu dengan kitab-kitab hadis. Wa'idu anil mutun al-fikhiyah, dan mereka berpaling meninggalkan kitab matan-matan fikih. Wa hujjatuhum bi annal mutun al-fikhiyah khaliyatun min adillatil kitabi wa sunnah, fahal hadza sahih. Dan hujjah, alasan mereka bahwasanya matan-matan fikih itu kosong dari dalil-dalil dari kitab dan sunnah, apakah yang demikian itu benar? Fajaba fadilatu biqoulih, maka beliau menjawab, alladzi ara ayyabda at-talibu qabla kulli syai' bi fahmil Qur'anil Karim. Yang menjadi pandanganku, pendapatku, hendaklah seorang penuntut ilmu memulai sebelum segala sesuatu, dia mulai dengan memahami Al-Qur'anul Karim. Lian Allah Ta'ala qal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun angzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Itu adalah kitab yang kami turunkan kepadamu dalam keadaan diberkahi, untuk ya, mereka mentadaburi ayat-ayatnya ya, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran darinya. Dan ketika kita membaca kitab usul ya, usulul fikih ya, tentunya kita akan mengetahui bahwasanya sandaran hukum yang paling utama adalah Al-Qur'anul Karim. Wa li'anna al-Qur'an la yahtaju ila ayyi ina'in fi thubutihi. Dan disebabkan karena Al-Quran itu tidak butuh kepada perhatian apapun dalam hal menetapkan subutnya, sabitnya, yakni benarnya ayat-ayat yang dinukilkan di dalam Al-Quran. Ya. Li'annahu sabitun bitawatur, karena Al-Quran itu sabit dinukilkan secara mutawatir. Lakinna sunnah fiha sahih wa fiha al-hasan wa fiha al-da'if wa fiha al-mawdu' fayatahtaju ila ina'in. Akan tetapi as-sunnah ya, hadis-hadis yang dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, di sana ada yang dihukumi sahih, ada yang dihukumi hasan, ada yang dihukumi da'if, ada yang dihukumi mawdu' palsu ya. Maka sunnah itu membutuhkan perhatian lebih ya. Ada hal-hal yang harus diketahui sebelum ya, mempelajari hadis. Tsumma hiya aidan taqtaju ila jam'i atrafiha. Kemudian sunnah itu pula butuh kepada perhatian untuk mengumpulkan atrofiha, yakni makna-makna yang terkandung dalamnya. Faqad yamlukul insan hadithun anir rasuli sallallahu alaihi salatu wasalam yakunu lahu mukhassis liumumihi. Terkadang sampai kepada manusia sebuah hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, yang hadis tersebut sifatnya umum. Nah, di sana ada hadis yang mengkhususkan dari hadis yang sifatnya umum tadi. Au muqayyad li itlaqihi, atau ada hadis yang sifatnya mutlak. Namun di sana ada hadis yang ya, menjadi muqayyadnya, pengikatnya. Ya. Au yakunu hadzal hadis mansukhan wa huwa la ya'lam, atau hadis tersebut telah dimansukh dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu dikatakan, ya, untuk mengetahui kesahihan hadis butuh beberapa hal. Ya. Untuk mengambil hukum dari makna-makna yang terkandung di dalam hadis butuh juga beberapa hal yang harus dipelajari oleh seseorang. Walihada najidu katsiran mimman za'amu annahum mustaniduna alal hadis yukhti'una fi fahmih au fi tariqatil istidlal bihi. Oleh karena itu kita mendapati banyak dari orang-orang yang menyangka mereka, ya, menyandarkan diri kepada hadis keliru di dalam pemahamannya atau dalam metode beristidlal, mengambil hukum dari hadis yang dia ketahui. Wala syakka anna sunnata anin nabi alaihi salatu wassalam aslun minal usul, dan tidak diragukan lagi bahwasanya sunnah dari nabi alaihi salatu wassalam itu salah satu, ya, dasar di antara dasar-dasar hukum. Fayakal Quran fi wujubil amal biha idza shahat anin nabi alaihi salatu wassalam. Maka kedudukan sunnah itu seperti Al-Quran dalam hal wajibnya beramal dengan hadis yang telah diketahui, ya, bahwasanya hadis tersebut sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Namun perbedaannya dalam hal tadi, ya, Al-Quran dalam hal kesahihannya tidak diragukan lagi, ya. Adapun hadis Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengetahui kesahihannya butuh perhatian lebih, ya. Ada hal-hal yang harus diketahui oleh seseorang untuk menetapkan hadis tersebut sahih atau tidak. Demikian pula dalam hal mengambil hukum dari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Wa amma jawabuhu bi annal mutun khaliyatun mimma qala Allah wa qala rasuluh fanam. Adapun jawaban bahwasanya matan-matan fikih itu kosong dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, maka betul, iya. Aktsarul mutun al-fiqhiyah laisa fiha dalil. Kebanyakan matan-matan fikih itu tidak ada disebutkan padanya dalil. Walakin tujadul adillah fi syuruhiha, akan tapi akan didapatkan dalil-dalil itu di dalam syarahnya, penjelasan-penjelasan dari matan-matan tadi. Falaisat khaliatan minal adillah bi'tibari syuruhiha allati tahallala agradaha wa tabayyana allati tukhallilu agradaha wa tubayyinu ma'aniha. Dan tidaklah, ya, kosong kitab-kitab fikih dari dalil-dalilnya ketika ditinjau dari sarahnya, penjelasan-penjelasan dari matan tadi yang dengan dalil-dalil itu, ya, membolehkan, ya, membolehkan kesimpulan hukum yang terkandung di dalamnya dan menjelaskan makna-maknanya. Walladzi ara ayyakunal insan badian, dan yang menjadi pandanganku untuk seseorang memulai, yakni memulai dalam hal menuntut ilmunya, awalan yang pertama bi kitabillahi azza wajal, jadi dengan kitab Allah azza wajal. Wasanian yang kedua bi sunnati tsabitah an rasulihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, dengan mempelajari sunnah bi sunnati tsabitah, dengan sunnah yang tetap yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa tsalitsan, yang ketiga, bi kutubil fikhil mabniyati al-kitabi wa sunnah, dengan kitab-kitab fikih yang dibangun di atas kitab dan sunnah. Li'anna hadihi tudabbitu tasarrufahu wa tusahhihu fahmahu, karena dengan tiga hal tadi akan menjadi penetap atau yang menjadi apa, landasan, batasan amalannya, ya, mengatur amalannya dan membenarkan pemahamannya. Lakin hal aula ayyahfadu matnan min mutunil fikhi aw matan mukhtasar minal hadis, akan tetapi apakah yang lebih utama adalah menghafal matan dari matan-matan fikih atau matan ringkas dari kumpulan hadis? Al-jawab, al-aula ayyahfadu matnan mukhtasaran minal hadis. Yang lebih utama adalah menghafal matan ringkas dari kumpulan hadis. Ka'umdatul ahkam, seperti umdatul ahkam, wa bulughil maram. Ya. Walakin la yada'ul istinas bi kalami ahli ilmi wa ahli fikhi. Akan tapi hendaklah dia tidak meninggalkan istinas, ya, menghiasi hafalannya itu dengan ucapan ahlul ilmi dan ahlul fikih. Ya. Seperti halnya dalam seseorang menetapkan sebuah masalah, ya, ketika dia ditanya dengan sebuah masalah, maka ketika seseorang menjawab masalah ini yang benar demikian, ya, dalilnya adalah dalam Al-Quran demikian, dalam hadis demikian, ya, ternyata yang bertanya, ya, mendapatkan faedah ilmu dari yang lainnya, yang lebih berilmu, yang berbeda pendapat dengan apa yang dia sebutkan hukumnya tadi, ya, maka tentu dia akan mengatakan orang yang lebih berilmu itu beda pendapatnya dengan antum, ya. Ya, tentu apa yang antum sebutkan dari kitabullah dan sunnah itu juga diketahui oleh orang yang lebih berilmu dari antum. Ya. Ini kalau ketika seseorang menyebutkan suatu hukum berdasarkan kitabullah dan sunnah semata. Namun beda halnya ketika dia menjawab sebuah hukum, ya, menjawab sebuah permasalahan, ya, tentang sebuah hukum, dia mengatakan dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Jadi 1, 2, 3 pendapat. Yang sahih pendapatnya mazhab ini. Dalilnya adalah kitabullah dan sunnah. Atau sebaliknya, pendapat ini yang benar adalah demikian. Kemudian disebutkan dalil kitabullah dan sunnah. Di antara yang berpendapat dengan yang saya sebutkan adalah ulama si fulan, maka orang akan merasa tenang mendengarkan jawaban kita. Ya. Berbeda halnya dengan ketika seseorang memberikan jawaban dengan sebuah hukum, kesimpulannya demikian, dasarnya ini dan ini, tanpa istinas dengan ucapan para ulama. Ya. Maka akan terasa kurang jawabannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ini pentingnya ketika seseorang selain menghafal, ya, dalil dari kitabullah, dari sunnah, juga istinas dengan kalam ahlul ilm dan ahlul fikih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan yang ke-112. Wasu'ila syekh wafarallahu lahu. Asyikh rahimahullah ditanya, semoga Allah mengampuni beliau. Ba'du talabatil ilm yaktafuna bisima'i asyritatil ulama min khilali durusihim. Sebagian penuntut ilmu, mereka mencukupkan dengan mendengarkan kaset-kaset para ulama di tengah-tengah pelajaran mereka. Fal takfi fi talakil ilm, apakah amalan ini sudah mencukupi dari menuntut ilmu dengan cara talaki langsung di hadapan para ulama? Wa hal yu'tabaruna tullabul ilm, apakah dia ketika talabul ilminya hanya mendengarkan kaset tadi, itu sudah teranggap sebagai seorang penuntut ilmu. Wa hal yu'athiru fi mu'taqadihim, apakah ketika dia hanya mendengarkan dari kaset itu akan memberikan pengaruh buruk terhadap akidah mereka? Ya. Fa ajaba Fadilatu bi qawli, maka beliau Fadilatu Syekh menjawab, la syakka anna hadhihi al-ashitah takfihim anil khudur ila ahli al-ilm idza kana la yumkinuhumul khudur. Tidak diragukan lagi bahwasanya kaset-kaset ini mencukupi mereka dari hadir di hadapan para ulama jika tidak memungkinkan baginya untuk hadir langsung di hadapan para ulama. Ya. Wa illa fa innal khudur ilal ulama afdal wa ahsan wa aqrab lil fahmi wal munaqasyah. Nah, namun jika memungkinkan baginya untuk hadir di hadapan para ulama menimba ilmu langsung dari mereka, maka kehadirannya itu di hadapan para ulama lebih utama, lebih bagus dan lebih dekat di dalam pemahaman dan lebih memungkinkan untuk terjadinya dialog ketika tidak memahami apa yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Lakin idza lam yumkinum la yumkinhum al-khudur fahada yakfihim. Akan tetapi apabila tidak memungkinkan bagi mereka untuk hadir, maka itu mencukupi mereka. Thumma hal yumkinu ayyakunu talabata ilmin wa hum yaktasiruna ala hadha. Kemudian apakah memungkinkan untuk mereka dikatakan sebagai penuntut ilmu di atas amalannya ini? Naqul, na'am yumkinu idza istahadal insan istihadan katsiran kama yumkinu ayyakunal insan aliman idza akhadhal ilma minal kutub. Ia memungkinkan apabila seseorang itu bersungguh-sungguh dengan kesungguhnya besar, sebagaimana memungkinkan bagi seseorang untuk menjadi seorang alim jika dia mengambil ilmu dari kitab-kitab. Lakin al-farqu baina akhdhi al-ilmi minal kutubi wal ashitah wa baina talaqqi minal ulama mubasharatan. Akan tetapi perbedaan antara mengambil ilmu dari kitab-kitab, demikian pula kaset-kaset, dengan talaqqi langsung di hadapan para ulama, anna talaqqiya minal ulama mubasharatan akrabu ila husulil ilmi, bahwasanya talaqqi langsung di hadapan para ulama itu lebih dekat, lebih cepat di dalam menghasilkan ilmu. Li'annahu tariqun sahlun tumkinu fihil munaqasyah, karena itu adalah jalan yang mudah, mungkinkan dalam metode talaqqi ilmu tadi langsung di hadapan para ulama adanya dialog. Ya. Bi khilafil mustami awil qari, beda dengan orang yang sekedar mendengar atau membaca. Fa innahu yahtaju ila ina'in kabir fi jam'i atrafil ilmi wal khusuli alaih. Ya. Bedanya dengan orang yang sekedar mendengar atau membaca, maka dia butuh kepada perhatian besar di dalam mengumpulkan cabang-cabang ilmu atau intisari dari ilmu, demikian pula untuk mendapatkannya. Wa amma qaulu sa'il, adapun ucapan sang penanya, hal yu'athirul iktifa bil ashitah fi mu'taqadihim, apakah seseorang yang mencukupkan pelajarannya dengan mendengarkan kaset itu memberikan pengaruh terhadap akidah mereka? Fal jawab, na'am, iya. Yu'athiru fi mu'taqadihim idza kanu yastami'una ila ashratin bid'ayyah wa yattabi'unaha. Ia akan memberikan pengaruh buruk pada akidah mereka jika mereka mendengarkan dari kaset-kaset bid'ah kemudian mereka mengikutinya. Amma idza kanu yastami'una ila ashratin min ulama'i mawthuq bihim fala yu'athiru ala mu'taqadatihim. Adapun jika mereka mendengar dari kaset-kaset para ulama yang terpercaya, maka tidak memberikan pengaruh pada akidah mereka. Bal yaziduhum imanan wa rusukhan wa tiba'an lil mu'taqid sahih. Ya. Bahkan akan menambahkan pada mereka iman, ya, kekuatan ilmu, ya, kemudian bentuk mengikuti, ya, akidah-akidah yang sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.